mewakili Jawa Timur pada umumnya di kontes dangdut Indonesia yang bertajuk KDI. Siapakah dia? Ana KDI Sera. Oh, satu tembang lagu melankolis sudah bersama Sera Madian. Tepuk tangan yang meriah dulu, mana? Mana?